Faslun, ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan pasal yang baru, ya, apakah ya orang kafir boleh mendengarkan Al-Qur'an, ya, dan bolehkah seorang muslim memperdengarkan Al-Qur'an kepada orang kafir atau tidak? Ya, beliau jelaskan, la yumna'ul kafiru min sama'il Qur'an. Ya, orang kafir tidaklah dihalangi dari mendengar Al-Qur'an. Ya, boleh seorang kafir yang mendengar Al-Qur'an, begitu pula ya maknanya boleh seorang muslim memperdengarkan Al-Qur'an kepada orang kafir. Ya, liqaulihi ta'ala, ya, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, dalam surat At-Taubah, ya, apabila ada seorang musyrik, ya, seorang musyrik istajaraka, minta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, fa ajirhu, ya, maka lindungilah ia hatta yasma'a kalam Allah, ya, hingga ia orang kafir tersebut bisa mendengar kalam Allah, ya, bisa mendengar firman Allah, bisa mendengar Al-Qur'an, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ayat ini yang menunjukkan bahwasanya ya Allah menyebutkan dengan jelas bahwa orang kafir tidak dihalangi. Ya, bahkan ya menunjukkan bahwasanya perlindungan kepada orang kafir tersebut diberikan agar orang kafir bisa mendengar Al-Qur'an. Ya, karena hatta itu di antara fungsinya adalah harful lil ghayah. Ya, tujuannya. Apa tujuannya? Orang kafir diberi perlindungan di tengah-tengah kaum muslimin, tujuannya adalah agar orang kafir bisa mendengar Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwasanya orang kafir tidaklah dihalangi ya dari mendengar Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari ya rahimahullah taala ketika beliau yang menafsirkan ayat ini, wa in ista'manaka ya Muhammad minal musyrikin alladhina amartaka biqitalihim wa biqatlihim, ya, apabila ada seorang musyrik wahai Muhammad yang engkau diperintahkan untuk memerangi mereka, ya. Bahkan ini dalam kasus aslinya, ya, dalam kasus negeri kaum musyrikin tersebut berperang dengan kaum muslimin. Ya, kemudian ada satu persatu orang per orang dari negeri ya musyrik tersebut yang memerangi kaum muslimin minta perlindungan kepada negeri kaum muslimin. Maka Allah perintahkan fa'ajirhu. Ya, setelah berlalunya ya bulan-bulan yang haram, ya, maka fa'ajirhu, lindungilah dia, fa'amminhu, ya, maka berikan dia keamanan, hatta yasma'a kalam Allah, hingga ia bisa mendengar kalam Allah, firman Allah, wa tatluhu alaih, dan engkau membacakan Al-Quran tersebut kepadanya, ya, membacakan Al-Quran kepada orang musyrik. Dan pernah ya nyata-nyata dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, dan ini lafaz yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, ya, bahwasanya Nabi SAW ya rabata thumamata ibn uthal fil masjid nabawi, bahwasanya ya Nabi SAW mengikat Thumamah bin Uthal di masjid nabawi, ya, di dalam masjid nabawi, yang bahkan dia menyaksikan bagaimana salat-salat kaum muslimin dan juga mendengar secara langsung bagaimana bacaan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, bahkan juga menyaksikan bagaimana majlis Nabi SAW. Ya, seandainya saja orang kafir tidak boleh mendengar Al-Quran, maka tidak patut ya Thumamah bin Uthal dalam keadaan musyriknya diikat di masjid sehingga dia bisa mendengar Al-Quran. Ya, maka menunjukkan bahwasanya ya hal tersebut ya bolehnya seorang kafir mendengarkan Al-Quran. Dan juga Allah ya berfirman di ayat yang lain ya tentang ya orang-orang Nasara, ya tentang Najasyi dan ya para ashabnya, para pengikutnya. Ya, Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin. Ya, jika mereka mendengar, mereka yang dimaksud adalah ya An-Najasyi, ya An-Najasyi dan para pengikutnya, walaupun dalam riwayat-riwayat ada dua riwayat, ya, satu riwayat menunjukkan bacaan Ja'far bin Abi Talib kepada Najasyi di negeri Habasyah. Riwayat lain menyebutkan bahwa itu utusan Najasyi yang bertemu dengan Nabi SAW. Intinya mereka orang Nasrani. Ya, ketika mereka, yakni orang-orang Nasrani tersebut, ya, mendengar ma unzila ilar rasul, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni berupa Al-Quran, tara a'yunahum tafidhu minad dam'. Ya, engkau niscaya engkau akan melihat mata-mata mereka yang meleleh ya dengan air mata. yang mereka menangis. Mimma arafu minal haq. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa yang dibacakan tersebut adalah kebenaran. Ya, karena sebagiannya memang ada keserupaan dengan yang ada di dalam Injil yang belum dirubah. Ya, nyata mereka tahu betul bahwa itu adalah ayat Allah. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya, sehingga mereka berkata, ya wahai Rabb kami, kami beriman, maka tulislah kami termasuk orang-orang yang mempersaksikan. Ya. Ya, ada dua riwayat tentang ya sebab nuzul dari ayat ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa yaitu kisah tentang Ja'far bin Abi Talib dan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Ya, kaum muslimin awal hijrahnya bukan ke Madinah, tapi ke Habasyah. Bahkan hijrah ke Habasyah terjadi dua kali. Ya, terjadi dua kali. Kaum muslimin hijrah ke sana, ya, dan itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian orang kafir Quraisy yang mengutus utusan, ya, bertemu kepada Najasyi dan mereka sudah saling mengenal. Ya, Najasyi dan para pembesar Quraisy itu saling mengenal karena orang kabilah yang terkenal di Mekah adalah ya kabilah Quraisy. Ya, maka pemimpinnya atau para pembesarnya pun dikenal oleh ya raja-raja ketika itu, di antara raja Najasyi. Maka orang kafir Quraisy yang mengutus utusan kepada Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin, yakni mengusir kaum muslimin yang hijrah ke sana, mengusir dari Habasyah. Ya, supaya apa? Supaya tidak membuat malu orang kafir Quraisy. Ya, itu lihat orang kafir Quraisy mengusir kaumnya sendiri. Ya, sehingga tidak membuat malu. Tapi ya, Raja Najasyi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau raja yang adil. Ya, raja yang adil, beliau tidak langsung mau menghukumi hingga beliau memanggil kaum muslimin yang diketuai oleh ya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian datanglah Ja'far bin Abi Thalib, ya ditanya apa dakwah ya Nabi yang kalian ikuti. Ya, kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Ya, surat Maryam yang di dalamnya ada kisah Isa ya ibnu Maryam. Ya, bagaimana Isa ibnu Maryam? Ya, bagaimana proses kelahiran Isa ibnu Maryam? Ya, bagaimana perkataan Isa ibnu Maryam menunjukkan bahwa beliau adalah Rasul. Ya, Rasul Allah dan bukanlah Tuhan yang disembah sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan kaum Nasara. Ya, ketika mendengar dibacakan surat Maryam, Najasyi dan orang-orang di sekitarnya menangis. Ya, orang-orang sekitarnya menangis. Dalam riwayat yang lain, ya, dan ini riwayat yang disebutkan oleh Imam ya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan juga Imam Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi. Ya, tapi kalau dari As-Suddi, beliau menisbatkan kepada Rasulullah SAW, zahirnya ini adalah ya sanadnya munqati'. Ya, sanadnya terputus. Yang Imam At-Tabari ya sebutkan dalam tafsirnya bahwasanya An-Najasyi yang mengutus kepada Rasulullah SAW 12 rajulan, mengutus 12 orang. Ya, sab'ata qissisin wa khamsatan ruhbana. Ya, 7 orang itu qissis, ya qissis itu ulama-nya Nasara, dan 5 orang ruhban. 5 orang rahib, yakni rahib itu ahli ibadahnya. Ya, yanzuruna ilaihi wa yas'alunahu, sehingga mereka bisa melihat kepada Nabi SAW dan bertanya tentang ya perihal Nabi SAW. Falamma laqauhu faqara alaihim ma umma anzalallah. Ya, maka ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW yang membacakan, ya, membacakan dan memperdengarkan kepada mereka ma anzalallah, ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Bakaw wa amanu bihi. Ya, apa yang terjadi? Ya, ternyata para pendeta dan ahli ilmunya orang Nasara tersebut ya menangis. Wa amanu. Ya, dan kemudian mereka beriman. Fa anzalallah. Ya, kemudian Allah pun turunkan surat ini. Ya, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul. Ya, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sengaja memperdengarkan Al-Qur'an kepada orang-orang Nasara tersebut. Ya, dan itu ya zahir ayat, walaupun ada perbedaan riwayat tentang sebab nuzul dari ayat tersebut. Ya, tapi jelas-jelas Nabi SAW membacakan ya, atau jelas-jelas orang Nasara mendengarkan bacaan Quran dari kaum muslimin. Yang menunjukkan bahwasanya ya orang kafir tidaklah dihalangi dari mendengar Al-Qur'an tersebut. Ya, justru malah bagus. Ya, bagus sehingga apa? Ya, bisa menarik mereka agar mereka masuk Islam. Ya, bagaimana dakwah Islam ini bisa tersebar? Ya, kecuali dengan perantara supaya ya orang kafir tersebut mendengar sebagian dari Al-Qur'an dan mereka yang mendengar keindahan Al-Qur'an. Ya, keindahan syariat Islam di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah taala jelaskan Ya, setelah beliau jelaskan bahwa orang kafir boleh mendengar Al-Quran, lalu beliau bawakan ya bab yang mirip namun dua masalah yang berbeda. Apakah boleh seorang kafir menyentuh Al-Quran atau tidak? Ya, beliau jelaskan, wa yumna'u min massil mushaf. Ya, orang kafir tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi walaupun orang kafir boleh mendengar Al-Quran dari kaum muslimin, tapi mereka tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, atau bahkan hingga membawa Al-Quran. Ya, tidak boleh. Makanya adalah dua permasalahan yang berbeda. Ya, dua permasalahan yang berbeda, dan pendapat ini adalah pendapat jumhur para ulama. Ya, tidak boleh ya seorang kafir tersebut memegang mushaf Al-Quran. Ya, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga jumhur para ulama. Ya, dan terdapat ya beberapa dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Di antara ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar, "La tusafiru bil Quran fa inni la amanu an yanalahu al-adu." Ya, janganlah kalian safar bil Quran. Jangan kalian safar dengan Al-Quran kepada yakni ke daerah perang. Ya, ke daerah ya perang atau ke daerah negeri kaum musyrikin atau negeri orang kafir. Ya, kenapa? Fa inni la amanu an yanalaha al-adu. Karena aku tidak merasa aman nanti Al-Qur'annya diambil oleh orang kafir. Ya, diambil oleh orang kafir. Ya, hadis ini hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim yang nomor 1869. Yang menunjukkan Nabi SAW melarang safar membawa Al-Quran agar Al-Qurannya tidak disentuh, ya tidak dipegang, tidak diambil oleh orang kafir. Ya, kenapa dilarang seperti itu? Ya, khawatir nanti orang-orang kafir tersebut memegang Al-Quran, kemudian dia menghinakan Al-Quran, ya menghinakan Al-Quran, membuang Al-Quran ke tempat yang najis, ya merusak kehormatan Al-Quran. Ya, merusak kehormatan Al-Quran atau melakukan perbuatan yang lainnya yang dia menghinakan Al-Quran tersebut. Ya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh membawa Al-Quran ke negeri orang kafir. Namun kemudian dibahas oleh para ulama, apakah larangan ini secara mutlak, yakni secara umum, ya, secara global, atau itu larangannya karena ada alasan tertentu dalam kondisi khusus. Ya, maka jelaskan oleh Imam Nawawi bahwa larangan tersebut adalah karena ada alasan tertentu, yakni alasannya khawatir nanti dihinakan ya atau diambil oleh orang kafir dan dirusak kehormatannya. Ya, maka ketika kaum muslimin memasuki negeri kafir, ya negeri yang mana saja, apakah itu negeri ya penyembah berhala atau negeri Yahudi dan Nasrani, namun ya kaum muslimin masuk ke negeri tersebut dalam keadaan mulia, ya, atau dia ya bebas menjalankan agamanya dan bebas memegang Al-Qur'annya dan tidak khawatir untuk dihinakan Al-Qur'an tersebut, maka dia boleh. Ya, maka dia boleh membawa Al-Qur'an tersebut. Ya, dan ini adalah pendapat di antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya, bahwasanya alasannya itu karena takut dihinakan Al-Qur'an. Sehingga kalau alasan ini tidak ada, membawa Al-Qur'an ke negeri orang kafir menjadi boleh. Ya, menjadi boleh. Ini tentang Al-Quran secara keseluruhan atau satu keutuhan berupa mushaf. Ya, kemudian ya para ulama ada yang membahas lagi bagaimana kalau ya orang kafir tersebut ya menyentuh satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran, bukan mushaf secara keseluruhan, apakah boleh atau tidak. Ya, ini pun dibahas oleh para ulama. Ya, adapun kalau ya suatu tulisan hanya berisi satu ayat atau beberapa ayat, atau tulisan Al-Quran tersebut bercampur dengan tulisan yang lainnya, ya bercampur dengan tulisan yang lainnya yang bukan Al-Quran, maka hal ini diperbolehkan. Ya, hal ini diperbolehkan dan tidak berlaku sebagaimana hukum mushaf yang sebelumnya. Ya, tidak diperbolehkan, bahkan ya Imam An-Nawawi menukil kesepakatan para ulama akan hal tersebut. Ya, bolehnya ya orang kafir menulis yakni kaum muslimin menulis surat di dalamnya ada ayat ya, atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, dan Nabi SAW pun melakukan yang demikian. Nabi SAW yang menulis surat kepada Heraklius, Kaisar Heraklius, ya di dalamnya ada ayat, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Ya, potongan satu ayat dari surat Ali Imran. Ya, Nabi SAW menuliskan surat tersebut dan dikirim ke Kaisar Romawi. Ya, dan tentu saja dipegang oleh mereka. Bahkan surat tersebut masih bertahan selama ratusan tahun. Ya, Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius ketika menerima surat tersebut, suratnya tidak dihinakan. Ya, suratnya dijaga betul oleh Heraklius. Ya, dan Allah jaga kerajaannya selama beberapa ratus tahun. Ya, hingga ditentukan oleh Kaisar Ahmad Al-Fatih pada abad ke-9 Hijriah. Berbeda dengan Kaisar Majusi, ya Kisra. Kisra Majusi ketika menerima surat Nabi SAW langsung dirobek-robek oleh dia. Ya, langsung dirobek-robek dan Allah robek-robek kerajaannya hanya beberapa puluh tahun saja sejak dia merobek-robek surat Nabi SAW di zaman khilafah Umar bin Abi Thalib. Ya, maka ini dua permasalahan yang berbeda. Memegang mushaf ya tidak boleh, tapi memegang tulisan yang hanya ada satu atau beberapa ayat saja, maka itu adalah ya diperbolehkan. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi ya, setelah beliau membahas ya hukum orang kafir apakah boleh memegang Al-Qur'an, memegang mushaf atau tidak. Ya, kemudian beliau membahas ya masalah yang masih berhubungan. Ya, apakah boleh orang kafir ya mempelajari Al-Qur'an? Ya, belajar Al-Qur'an. Ya, baik ilmu-ilmu yang terkait Al-Qur'an, apakah boleh atau tidak? Ya, beliau jelaskan wa hal yajuzu ta'limuhu Al-Qur'an? Ya, apakah boleh mengajarkan Al-Qur'an kepada orang kafir atau tidak? Ya, qala ashabuna. Ya, beliau kemudian ya jelaskan khilaf. Ya, tapi khilafnya ini hanya dalam lingkup ya ulama Syafi'iyah. Ya, namun para ulama secara umum, ya, apakah boleh ya seseorang muslim mengajari orang kafir Al-Qur'an? Ya, para ulama ya khilaf menjadi tiga pendapat. Ya, di antaranya ya bahwa Imam Malik ya beliau melarang hal tersebut. Ya, tidak boleh seorang muslim mengajari orang kafir Al-Qur'an. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena li'annahum kufarun najis. Ya, kenapa? Karena orang kafir itu najis. Ya, Allah sebutkan innamal musyrikuna najasun. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Ya, mereka najisnya walaupun ya ini yang disepakati oleh jumhur para ulama, najisnya i'tiqadi. Ya, bukan najis hissi. Bukan najis secara jasadnya, ya. Tidaklah najis secara jasadnya, namun najis secara akidahnya, secara keyakinannya. Ya, dan mereka ketika diajarkan dalam keadaan kafir tersebut, aduun lillahi wali kitabihi. Ya, mereka musuh bagi Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga, ya apalah faedahnya diajarkan Al-Quran kepada dia. Ya, sedangkan hatinya itu, ya dipenuhi dengan, ya kotoran kekafiran, ya kotoran kesyirikan. Ya, bahkan justru nanti membuat si orang kafir ketika diajari justru menghinakan Al-Qur'an. Ya, menghinakan Al-Qur'an. Ini diantara pendapat ya Imam Malik, beliau melarang hal tersebut. Ya, pendapat yang bertolak belakang dari tersebut ya pendapat Imam Abu Hanifah, beliau memperbolehkan. Ya, memperbolehkan secara mutlak, ya secara umum. Kenapa? Karena diharapkan ya diharapkan orang kafir yang diajari Al-Qur'an tersebut ya agar dia masuk Islam. Ya, ketika dia mendengar ya syariat Islam, ya kemudian dia takjub kepada Al-Qur'an, maka sangat diharapkan dia untuk masuk Islam. Ya, sangat diharapkan untuk masuk Islam. Adapun pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya ada dua riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, dua riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan beliau memperinci. Ya, dan perinciannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ya, perincian dalam madhab Syafi'i, ya qala ashabuna in kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Ya, jika orang kafir tersebut tidak diharapkan untuk masuk Islam, ya jauh, bahkan ya jauh dia diharapkan dari masuk Islam. Ya, kenapa? Karena sudah ma'ruf dari keadaannya bukanlah orang tipe orang yang ingin mencari kebenaran, ya, tapi tipe orang yang ingin mencari kesalahan-kesalahan Al-Qur'an misalnya, atau tipe orang yang ingin, ya, atau sudah ma'ruf dia suka menghinakan Al-Qur'an. Ya, maka yang dia orangnya tidak diharapkan untuk masuk Islam atau jauh diharapkan dari masuk Islam, lam yajuz ta'limuhu, maka tidak boleh mengajarkannya. Kenapa? Karena justru membuka peluang bagi si orang kafir tersebut untuk menghinakan Al-Qur'an. Ya, untuk menghinakan Al-Qur'an atau mencari cacatnya Al-Qur'an. Ya, misalnya ketika dia diajari ya sedikit dari bahasa Arab, dia berusaha mengotak-atik Ya, berusaha mencari-cari kesalahan Al-Quran. Padahal tidak ada salahnya, tapi karena kepintaran bahasa Arabnya misalnya, ya dia seolah membuat Al-Quran tampak salah. Ya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena membuka pintu bagi mereka untuk menghinakan Al-Quran. Ya, karena mereka orang-orang yang tidak diharapkan atau kecil kemungkinan untuk masuk Islam. Ya, wa in rujiya islamuhu. Namun, jika orang kafir tersebut diharapkan untuk masuk Islam, ya peluangnya untuk masuk Islam itu besar. Ya, bahkan dia ya terkenal sebagai orang yang baik, hanya belum pernah mendengar saja dakwah agama Islam. Ya, diharapkan dia untuk masuk Islam dan besar peluangnya untuk masuk Islam. Fafihi wajhan. Maka dalam ya, mazhab Syafi'i ada dua wajah, ada dua pendapat dari ulama Syafi'iyah. Asahuhuma yajuzu. Ya, pendapat yang paling sahih adalah boleh. Ya, raja'an li islamihi. Diharapkan apa? Diharapkan dia bisa masuk Islam. Ya, pendapatnya semakna dan juga sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, ketika orang kafir tersebut diharapkan untuk masuk Islam. Wa tsani la yajuzu. Ya, pendapat yang kedua tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kama la yajuzu bai'ul mushaf minhu wa in rujiya islamuhu. Ya, sebagaimana tidak diperbolehkan untuk menjual mushaf kepada orang kafir, walaupun orang kafir tersebut diharapkan keislamannya, diharapkan untuk masuk Islam. Ya, pendapat yang kedua ini memakai kias. Ya, memakai kias tentang dikiaskan kepada masalah menjual mushaf. Yang itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti dia akan memegang mushaf. Begitu pula mengajarkan Al-Quran, maka tidak boleh. Ya, dikiaskan kepada hal tersebut. Ya, wallahu alam, tapi yang disahihkan bahwa jika orang kafir tersebut adalah diharapkan untuk masuk Islam, ya, dan peluang untuk masuk Islamnya besar, maka itu boleh. Ya, boleh. Dan ini pendapat yang disahihkan dari pendapat ulama Syafi'iyah, ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, ada tiga pendapat para ulama tersebut. Ya, pendapat Imam Malik tidak boleh, pendapat Imam Abu Hanifah ya boleh, pendapat Imam Syafi'i diperinci. Ya, wallahu alam. Maka ya perincian yang dibawakan Imam Asy-Syafi'i ini lebih ya mendekati kebenaran. Ya, kenapa? Karena memang keadaan orang kafir itu berbeda-beda. Ya, ada kalanya orang kafir dia tipe yang kemungkinannya besar untuk menghinakan Al-Qur'an. Ya, untuk menghinakan Al-Qur'an. Ya, bahkan mungkin ya seperti sebagian orang kafir di zaman ini menjadikan Al-Qur'an sebagai nyanyian. Ya, dalam rangka menghinakan Al-Qur'an. Ya, maka mengajarkan orang kafir Al-Qur'an tersebut ya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menjadi wasilah, menjadi perantara bagi si orang kafir tersebut untuk menghinakan Al-Qur'an. Ya, berbeda halnya dengan orang kafir yang dia memang ingin kita lihat dia orang yang ingin mencari kebenaran. Ya, dan diharapkan dia besar untuk masuk Islam. Ya, bahkan di keadaannya dalam keadaan kafir termasuk orang yang baik. Ya, dan dia memang tipe orang yang berpikir. Ya, maka yang demikian ya tidak mengapa, bahkan bagus untuk diajari Al-Qur'an supaya apa? Supaya dia diharapkan untuk masuk Islam. Ya, maka ya dengan perincian seperti ini dilihat ya keadaan orang kafir tersebut. Ya, apakah dia orang yang diharapkan keislamannya atau ya dia jauh dari untuk masuk Islam. Ya, kemudian Imam An-Nawawi jelaskan masalah yang masih berkaitan. Ya, ini hukum seorang muslim yang mengajarkan orang kafir. Ya, permasalahan yang lain, muslim tidak mengajarkan orang kafir, tapi bagaimana jika seorang muslim kemudian melihat orang kafirnya belajar? Ya, orang kafirnya belajar dari Al-Quran, baik dari wasilah apapun. Apakah membaca buku atau membaca tafsir misalnya, atau membaca kitab tajwid misalnya. Melihat orang kafir membaca Al-Quran. Ya, bagaimana hukumnya? Fahal yumna'u minhu, apakah ya si muslim menghalangi orang kafir dari belajar Al-Qur'an tersebut atau tidak? Fihi wajhan. Maka ini ada dua pendapat. Yang dua pendapatnya ini tidak diperinci oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, namun beliau lebih perjelas lagi di kitab beliau yang lain. Ya, di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya Imam An-Nawawi menukil dari ya Imam Al-Mutawalli dan Imam Ar-Ruyani anna asahahuma yumna'u. Ya, pendapat yang paling sahih ketika melihat orang kafir belajar, yang zahirnya belajarnya ini dari buku, ya dari kitab, ya dari kitab tafsir misalnya atau dari kitab tajwid yang di situ ada Al-Qur'an Al-Qur'an, ya, maka bagaimana yang zahirnya diusahakan untuk dicegah, ya dilarang. Ya, kalau dia dari belajar sendiri. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti dia menghinakan kitab tersebut. Menghinakan buku tersebut yang ada ayat Al-Qur'annya. Ya, menghinakan yang buku tersebut yang terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia hukumnya mirip dengan hukum orang kafir memegang mushaf. Ya, mirip dengan hukum orang kafir memegang mushaf, bahkan masih satu cabang ya. Yakni kan seseorang memegang buku, memegang kitab adalah dengan tujuan untuk mempelajarinya. Ya, maka ketika tersebut ya yang lebih bagus adalah dilarang, diusahakan bagaimana dia dicegah dari hal tersebut. Berbeda ketika keadaannya ya, misalnya seorang kafir berdiskusi dengan seorang muslim, dia ingin tahu bagaimana keadaan Islam, ya maka bagus ya seorang tersebut untuk mengajarkan Islam ya kepada orang kafir tersebut jika dilihat dia adalah orang yang diharapkan untuk masuk Islam. Ya, wallahu alam. Ya, barangkali ini materi yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Baik, jazakallah khairan kepada Pak Ustaz Faryan yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sudah dua pasal yang kita bahas, dan sahabat Ismail Radio, saat ini kita buka kesempatan sesi tanya jawab. Anda bisa hubungi di 0218499 4343 atau di nomor handphone 0852627747474. Baik, kita buka pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengikuti nada bacaannya seperti bacaannya Syekh-Syekh seperti Mishari, Al-Ghamidi, Hani Rifai, apakah boleh, Ustaz? Ya. Barkofik terhadap penanya. Ya, apakah boleh yang mengikuti bacaan Syekh Fulan atau Syekh Fulan yang itu merupakan ya ulama qiraat yang masyhur di zaman ini? Wallahu alam, ya para pendengar Ismail Radio maupun si penanya, maka alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran kita perhatian kepada tajwidnya, ya lebih perhatian kepada tajwidnya dibanding nada-nada tersebut. Ya, kenapa? Karena yang lebih intinya bahkan mengamalkan ilmu tajwid itu wajib. Ya. Mengamalkan ya, ilmu tajwid yang sudah diketahui itu wajib. Dan terkadang seseorang dia perhatian terhadap nada itu sehingga membuat dia cacat dalam hal tajwidnya. Ya, baik dia melakukan cacat secara lahan jali ataupun lahan khafi. Ya, kenapa? Karena dia lebih memperhatikan nadanya. Ya, maka lebih ya lebih bagus dia mengikuti nada yang ia bisa ya, atau nada dari ia sendiri bagaimana dia memperbagus Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW memuji bacaan ya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya laqad utita mizmara min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau ya telah diberikan ya seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Tapi Nabi SAW tidak anjurkan para sahabat yang lain tafadhol, itu ikuti bacaan Abu Musa. Ya. Tapi apa? Pintu untuk memperbagus suara bacaan Al-Qur'an adalah sesuai dengan orang masing-masing. Ya, sesuai orang masing-masing. Tidak disemangati agar mengikuti bacaan orang yang sudah terkenal memang bagus. Ya, tidak. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari sudah terkenal, bahkan sudah dipuji oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak rekomendasikan sahabat yang lain untuk mengikuti nadanya Abu Musa. Ya, mengikuti nadanya Abu Musa Al-Asy'ari. Maka, ya, sebagian ulama di zaman ini ada yang menghukumi bahwa hal tersebut termasuk bid'ah. Ya, mengikuti nada bacaan orang lain. Ya, ditambah lagi secara kenyataannya atau faktanya, ya orang ada yang semangat mengikuti nada tersebut tapi sampai menyebabkan cacat dalam hal tajwidnya. Ya, cacat dalam hal tajwidnya. Maka hendaknya ya lebih bagusnya kita memperbagus diri sendiri, memperbagus sesuai dengan gayanya sendiri atau yang dia bisa sendiri. Ya, tanpa mengikuti ya irama orang lain. Ya, wallahu a'lam. Demikianlah jawaban yang diberikan. Kembali kami mengajak untuk penelpon atau penanya yang lain. Anda bisa hubungi di 0218499 4343 atau di nomor handphone 0852627747474. Sekali lagi di 0218499 4343 dan di nomor handphone 0852627747474. Ya, kembali kita buka untuk dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, sosial eksperimen yang ada sekarang ini di negeri-negeri kufar dengan cara kaum muslimin di sana memperdengarkan murotal kepada orang-orang kafir. Apakah bisa dibenarkan? Ya, sosial eksperimen di mana kaum muslimin memperdengarkan Al-Quran kepada orang kafir. Ya, saya pun melihat sebagiannya, bahkan diperdengarkan oleh ahli musik. Ya, kemudian dia menilai, oh ini begini-begini, seperti ini. Ya, ada bahkan sebagian orang kafirnya sampai menangis. Maka sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa memperdengarkan Al-Quran itu tidak terlarang. Ya, baik dengan bacaan langsung, ya, si muslim yang membacakan, atau dengan murattal misalnya. Dia ya, kurang bagus bacaannya, dia memperdengarkan murattal yang sudah ada, ya, kepada orang kafir tersebut, tapi tetap dipegang oleh si muslim. Ya, murattalnya dipegang oleh si muslim, ya, atau CD-nya dan semacamnya. Maka itu boleh, ya, memperdengarkan Al-Quran kepada orang kafir. Sudah kita bahas itu boleh. Ya, Allah sebutkan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, tujuan Allah sebutkan, tujuan memberikan perlindungan kepada orang musyrik agar dia bisa mendengar firman Allah. Boleh. Ya, orang kafir tersebut mendengar Al-Qur'an, dan dia mendengarkan ya bagaimana keindahan bacaan Al-Qur'an ke muslimin, sehingga diharapkan dia bisa ya masuk Islam atau lebih mengenal Islam lebih dalam lagi. Maka itu ya diperbolehkan, namun berbeda halnya jika VCD atau Al-Quran tersebut diserahkan. Ya, maka ini ya baiknya jangan. Ya, kenapa? Karena nanti ya hukumnya lebih mirip kepada hukum memegang mushaf. Ya, khawatir nanti orang tersebut ya tidak menghormati CD murattal Al-Quran tersebut, atau bahkan menghinakan ya CD murattal Al-Quran tersebut. Adapun memperdengarkan, maka sudah kita bahas ya, maka itu boleh. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya, Ustaz, penerbit-penerbit mushaf yang mendistribusikan mushafnya ke toko-toko buku besar, semisal toko buku, di sini menyebutkan nama toko buku Grame dan Gunung apa, di mana bisa saja orang-orang kafir membeli mushaf di toko tersebut untuk menghinakan atau mencari-cari kesalahan tersebut. Itu bagaimana, Ustaz? Dan bagaimana pula ini lanjutannya dengan riwayat masuk Islamnya Umar yang menyentuh mushaf, apa lembaran mushaf? Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya hukum memegang mushaf ya Al-Qur'an secara utuh berbeda dengan hukum memegang suatu tulisan yang ada satu atau beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, itu dua hal yang berbeda. Memegang mushaf itu terlarang. Nabi SAW melarang safar dengan membawa mushaf. Ya, sedangkan menulis tulisan yang ada satu atau beberapa ayat itu boleh. Nabi SAW melakukan hal tersebut, menulis surat yang di dalamnya ada beberapa ayat. Ya, adapun perbuatan Umar, ya, wallahualam, saya belum dapatkan redaksi lengkapnya, tapi di antara yang saya ingat bahwa itu hanya lembaran surat Toha. Ya, lembaran surat Toha. Ya, tidak seluruh mushaf. Ya, tidak seluruh mushaf itu pun perlu dicek kembali bagaimana kesahihannya, ya, kesahihan dari riwayat tersebut, dan apakah terbukti bahwa Umar memegang lembarannya atau tidak. Kalaulah memegang, maka itu dibawa kepada bahwa itu bukanlah mushaf secara utuh, yakni hanya beberapa ayat. Ya, seingat saya itu surat Toha, lembaran dari surat Toha. Bagaimana ketika itu dijual secara umum, ya, di toko-toko kaum muslimin? Ya, maka hukum menjual mushaf ya dalam mazhab jumhur ulama boleh. Ya, dalam riwayat dari mazhab Imam Ahmad itu tidak boleh. Tidak boleh memperjual belikan mushaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama itu boleh. Maka hukum asal menjual mushaf itu boleh, ya, bagi toko-toko ya buku Islam tersebut. Ya, boleh mereka menjual mushaf. Kemudian nanti bagaimana ketika dibeli oleh orang kafir? Ada orang kafir yang ingin membelinya. Maka dilihat bukunya. Ya, apakah itu mushaf atau itu buku yang bercampur dengan tulisan lainnya seperti tafsir ya, atau bahasan tentang juz amma saja. Ya, adapun tulisan yang bercampur dengan tulisan yang lainnya seperti tafsir atau terjemah Al-Qur'an, maka itu hukumnya seperti hukum potongan ayat. Ya, hukum potongan ayat ketika bercampur Al-Qur'an dengan sesuatu yang lainnya seperti surat Nabi SAW kepada Kaisar Romawi. Maka itu diperbolehkan. Ya, yang tersebut diperbolehkan. Adapun kalau itu ternyata ya mushaf murni hanya Al-Qur'an saja, maka cukuplah ya toko-toko buku Islam tersebut melihat dari zahir orang yang si pembelinya, ya, apakah zahirnya dia merupakan muslim atau kafir. Ya, jika melihat tanda-tanda dia merupakan ya orang kafir non-muslim, maka dia hendaknya tidak menjualnya kepada orang tersebut. Ya, tidak menjualnya. Maka ini bukan hukum secara umum, tapi hukum bagi si toko buku muslim tersebut. Ketika dia melihat tanda-tanda ya bahwa itu bukan orang muslim, maka dia tidak menjualnya. Ya, tapi ketika dia melihat tanda-tanda bahwa si pembelinya itu muslim, maka dia menjualnya. Atau dia tidak melihat tanda-tanda sama sekali misalnya, maka dibawa kepada keadaan umum kaum tersebut. Ya. Indonesia ghalibnya ini negeri mayoritas kaum muslimin, maka secara hukum asal itu dibawa kepada muslim. Kecuali kalau ada keterangan atau tanda-tanda bahwa orang tersebut non-muslim, ya maka hendaknya toko buku Islam tersebut tidak menjual kepada orang kafir. Ya, wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk di studio kami. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Ustaz, untuk penutup kesimpulannya silakan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, ya pada kali ini ya kita membahas beberapa masalah. Ya, bahwasanya Imam Nawawi jelaskan bahwa tidak mengapa menisbatkan qiraat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik untuk menjelaskan ya bagusnya bacaan ya qiraat Syekh fulan misalnya bacanya bagus, ya atau menisbatkan kepada qiraat yang sahih dengan sanad Al-Qur'an, ya seperti menisbatkan qiraat kepada sahabat atau tabi'in ya dan ulama setelahnya, maka hal tersebut tidaklah makruh ya dan merupakan boleh. Ya bahkan Nabi SAW ya pernah menisbatkan qiraat kepada beberapa orang di antara sahabat beliau. Ya dan orang kafir terkait hukum Al-Qur'an, ya ringkasnya orang kafir boleh mendengar Al-Qur'an. Ya boleh mendengar Al-Qur'an dari bacaan langsung si muslim atau ya muslim tersebut memperdengarkan Al-Qur'an kepada si orang kafir, tapi tetap yang memegangnya adalah si muslim. Ya maka hal tersebut adalah boleh. Dan itu ditunjukkan oleh ya beberapa ayat dari Al-Qur'an. Adapun memegang mushaf secara keseluruhan yang isinya adalah mushaf Al-Qur'an, maka ini tidak boleh. Ya Nabi SAW melarang ya bersafar dengan mushaf Al-Qur'an ke negeri kaum muslimin atau ke negeri harbi karena khawatir mushafnya dihinakan. Maka demikian pula muamalah kita dengan orang kafir, jangan kita biarkan mushaf itu jatuh ke tangan orang kafir. Ya karena khawatir ya nanti orang kafir tersebut tidak menghormati Al-Qur'an atau bahkan menghinakan Al-Qur'an. Ya. Adapun mengajarkan orang kafir Al-Qur'an, ya ini ada beberapa pendapat para ulama, ya namun yang lebih tepat wallahu alam diperinci. Ya apakah orang kafir tersebut ya besar kemungkinannya untuk masuk Islam atau dia ya kecil kemungkinannya atau bahkan tidak diharapkan sama sekali untuk masuk Islam. Maka yang peluang masuk Islam yang besar, kita ajarkan Al-Quran kepada mereka. Tidak mengapa. Ya, ajarkan bagaimana bacaan Al-Quran tajwidnya yang bagus misalnya, atau bacaan atau tafsirnya, ya supaya dia tahu keindahan isi Al-Quran. Ya, adapun yang tidak diharapkan keislamannya atau kecil kemungkinan untuk masuk Islam, maka jangan kita ajarkan. Nanti justru dia ketika mengetahui ilmu tersebut justru menghinakan ilmu tersebut atau menghinakan Al-Quran. Ya maka kita tidak mengajarinya. Ya Allah alam, ya barangkali ini yang bisa ya kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun yang salah maka dari diri saya pribadi dan dari syaitan.